Mitra Bisnis, wacana pengurangan subsidi BBM kembali dimunculkan oleh Presiden SBY. Mengingat pemakaian BBM bersubsidi untuk kuartal 1 sudah melebihi kuota. Solusi paling praktis adalah menaikkan harga yang sudah didukung oleh banyak kalangan. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain seperti menjata konsumen atau menciptakan BBM jenis baru seharga 7 ribuan. Situasi ini memprihatinkan karena dari tahun 50-an kita masih berkutat di masalah yang sama, yaitu bahan bakar dan pangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda? Kita sendiri malah dibikin pusing dan bingung oleh pemerintah yang membeli, yang mutar-mutar terus, nggak pernah jelas konsepnya. Jadi, sabennya mau begini, nggak jadi mau begini, terlalu banyak melontarkan wacana ini, wacana itu. Tapi kan semua cuma muter-muter di OMDO aja, nggak pernah ada kejelasan, sikap. Jadi kita itu sebetulnya dibikin, rakyat itu jadi bikin stres. Kita semua dibikin pusing oleh ketidaktegasan pemerintah. Sebentar melemparkan ide ini, nggak ada yang jelas. Mau membangun SPP. Gas juga dari dulu kelihatannya belum kelihatan kejelasannya, kan? Jadi semuanya ini ngomong, nah, apa masih layak kita terlalu banyak nanggapin? Wong ini cuma memang bikin, hiruk-pikuk doang gitu loh. Nggak ada langkah yang dibutuhkan itu kan. Ada satu sikap yang jelas, tindakan yang jelas. Ini kan dari dulu kayak pemerintah itu, mohon maaf, ini kayak provokator gitu loh. Ngelemparin isu ini gitu, bolak-balik gitu. Bikin orang kayak pusing gitu kan. Nggak jelas. Tapi ini korbannya ekonomi, rakyat seluruhnya. Saya itu di Jawa Tengah, terus aja ngelihat banyaknya antrian di SPBU. Saya berhenti, saya tanya, kenapa Pak antrian? Lama nih berjam-jam. Kenapa? Saya tadi beli gas cuma 100 ribu di Jawa Tengah. Katanya di SPBU lah 100 ribu rupiah itu dapat berapa? Ya baru jalan sebentar, namanya solar, kita terus berhenti lagi, kita jam-jam lagi. Nah, ini kan mengaco, menyebabkan harga-harga juga semakin naik. Ini akan menjadi inflasi juga. Orang buang waktunya banyak. Artinya kebijakan seperti itu yang tidak jelas, ya. Kerugian yang didapatkan, katanya mau menghemat dengan membatasi seperti itu, gitu kan. Ini kan kebijakan bodoh. Maaf, saya ulang, bodoh, dan bodoh. Dia tidak ngerti mau menghemat berapa, kerugian ekonominya secara rata lebih besar. Karena orang jalan berhenti. Kalau kayak gitu, ya mendingan dinaikin aja. Orang dapat beli full. Karena kalau orang harus milih antara beli murah tapi nggak ada barang atau diincret-incret sedikit sama barang banyak, harganya lebih mahal. Orang pilih barang harganya banyak lebih mahal karena tidak akan menyebabkan kerugiannya lebih besar lagi dalam waktu menunda, menunggu. Nah, itulah. Jadi apa yang mesti saya tanggapi dengan pemerintahan yang seperti ini yang nggak jelas? Biarlah dia yang pusing, pemerintah lah, ngapain kita yang pusing. Oh, yang ditanggapin juga cuma ngomdo doang, nggak jelas. Dan dikasih masukan dandala yang orang bebel, kepala batu, nggak ngerti konsepnya gitu. Memang nggak mampu, nggak becus gitu loh asarnya itu. Jadi saya nggak mau membicarakan orang yang nggak becus, saya membicarakan nanti orang yang becus-becus aja gitu loh. Kita ngomong apa aja kan nggak ada yang jalan. Yang diomong juga nggak ada yang jalan. Kalau sekali jalannya ngaco kayak begini sekarang. Truk ngisi 100 ribu gitu loh, rupiah, dolar. Ini kejadian di Jawa Tengah, saya lihat-lihat ini sekarang. Saya bukan di Jakarta terus aja, jadi lihat sendiri gitu loh ya. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.